Masya Allah, ramai sekali, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurud dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatami lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Saya agak segan berdiri di sini sebenarnya karena banyak guru-guru saya di hadapan saya, ya Allah. Ada yang terhormat Ustadz Bahtiar Nasir beserta ibu dan keluarga. Ini guru saya, Bu, Pak. Ustadz Bahtiar Nasir ini yang datang memberikan nasihat pernikahan di pernikahan saya, memberikan ceramah ketika anak saya akikah. Jadi ini guru saya dan suami saya. Kemudian ada Ustadz Didin Hafiduddin. Ah, ini Ustadz guru saya juga, Ustadz Bapak Hasbullah, mewakili Ibu Hafifah yang tidak sempat hadir pada hari ini. Ustadz Deden, di mana Ustadz Deden? Ada juga hari ini, ada di belakang. Dan seluruh Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati. Saya berdiri di sini mungkin sebagai adik. Ada yang usianya anaknya sebaya sama usia saya, Bu, Pak, ya. Saya masih 26 tahun sehingga sebenarnya agak segan berdiri di sini karena secara pengalaman justru Bapak dan Ibu memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya yang masih terus belajar untuk menjadi seorang istri dan ibu. Anak saya baru umurnya 6 bulan soalnya. Jadi masih belum banyak pengalaman dibanding ibu dan bapak. Ketika diamanahkan untuk memberikan sedikit berbagi, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis tentang bagaimana peran ibu yang luar biasa terhadap anak, ini pun saya tujukan kepada diri saya pribadi. Semuanya diawali dengan memilih pasangan yang baik terlebih dahulu. Maka benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pilih perempuan-perempuan cantik yang tumbuh di tempat yang tidak baik. Untuk menjadi ibu yang baik, saya pun sedang belajar seperti itu. Untuk menjadi ayah yang baik, ternyata semua itu diawali dengan pertama memilih pasangan dulu yang terbaik. Bagaimana perempuan diibaratkan di dalam Al-Quran seperti sebuah ladang. Sehebat apapun bibit itu dari para laki-laki, wahai anda para laki-laki, sebagus apapun bibit itu ketika ditanamkan di ladang yang gersang, di ladang yang kering, maka tidak akan tumbuh menjadi pohon yang bagus, tidak akan tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan yang bagus. Maka ladang sangat menentukan. Siapa ladang itu? Perempuan. Zaman sekarang susah gak, Pak? Nih teman-teman muda yang laki-laki yang mau menikah, cari perempuan solihah susah tidak? Susah ya? Kalau carinya di Masjid Istiqlal, carinya di Akel, carinya di tempat-tempat yang baik, insya Allah mudah. Tapi kalau carinya di tempat maksiat, ya penuh dengan perempuan cantik tapi penuh dengan maksiat. Coba tanya sama teman-teman yang belum menikah, mau suami solih? Banyak yang belum nikah ya, mau menikah atau jodohnya gak datang-datang nih ya. Berdoa terus tiap malam, ya Allah jodohku mana ya Allah. Atau sedang mencintai seseorang dalam diam. Ada ya, jatuh cinta menderita gak? Menderita ya, tiap hari nangis. Lagi makan kebayang itu wajah, ya Allah ganteng bener nih orang. Ya, lagi mandi kebayang itu wajah. Sampai lagi baca Al-Quran, muka tuh laki-laki ada di ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah orang-orang yang sedang jatuh cinta. Tapi bagaimana cara memanage cinta itu? Mencintai dalam diam kalau belum sanggup untuk menikah. Ya, tapi ada perempuan zaman sekarang, halo, mau gak jadi pacar saya? Atau laki-laki, saya suka sama kamu. Kan Rasulullah menyuruh kita untuk mengatakan, kalau cinta sama orang bilang aja. Maka para laki-laki mengatakan, uhibbuki fillah, saya mencintaimu karena Allah. Salah sasaran. Rasulullah memang menyuruh, karena ada satu sahabat bilang, wahai Rasul, aku cinta dia. Kata Rasul, apa? Kalau engkau cinta dia, sampaikan pada dia. Tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan laki-laki dengan perempuan, dengan modus karena Allah, cintanya karena Allah. Ini bapak ibu, pembahasan sebentar ya, tentang jatuh cintanya para ABG. Ibu-ibu dan bapak-bapak kan dulu pernah ABG juga ya. Ya, modus itu, cinta karena Allah. Wahai calon istriku, udah calon padahal nikahnya 5 tahun lagi. PHP, pemberi harapan palsu. Aku tuh gak ngapa-ngapain, pacaran syariah. Ada gak pacaran syariah? Ah, pacaran syariah tuh pacarannya di Masjid Istiqlal nih. Datang bareng-bareng berduaan, tadi boncengan, aduh. Kan pacarannya gak ngapa-ngapain. Pacaran syariah, pacaran syar'i, pegangan juga enggak, ih hati-hati, pegangan enggak tapi boncengan iya. Kalau menginginkan suami yang baik, istri yang baik, terlebih dahulu cari pasangan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kita ada 4 hal yang harus dipilih sebelum kita nanti membahas tentang tugas seorang ibu yang menjadi generasi pendidik pertama dari semua pendidik. Ada 4 kata Rasul, pilih pasangan yang belum menikah, khusus yang belum menikah, kecuali bapaknya mau nikah lagi. Oh, enggak ya Pak? Cukup 1? Atau 2, 3, 4. Ya. Nih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Lihat 4. 4 itu apa? Perhatikan fisiknya. Kita boleh kok pilih perempuan cantik. Kita boleh kok pilih laki-laki tampan yang ketika kita melayaninya hati kita senang. Ya Allah, mukanya jelek bener, ya Allah. Boro-boro mengelayanin, ya Allah. Lihat mukanya aja udah enggak demen, ya Allah. Nah, ada yang gitu. Kan aku nikahnya dijodohin, ya Allah, gak pernah ngeliat mukanya sama sekali. Begitu malam pertama ngeliat mukanya, ya Allah, astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Gitu katanya. Boro-boro mau ngelayanin, nih ngeliat muka demek banget. Nih muka gak ada cakep-cakepnya sama sekali. Makanya kata Rasul, boleh ngeliat orang cantik, boleh pilih yang cantik, boleh pilih yang tampan. Menurut saya sih suami saya paling ganteng sedunia. Menurut ibu-ibu dan bapak-bapak belum tentu. Menurut bapak, ibu paling cantik sedunia. Menurut ibu, bapak paling ganteng sedunia. Boleh melihat wajahnya, tampannya, cantiknya. Makanya sebelum nikah itu lihat dulu wajahnya. Kalau laki-laki bilang nih, sebagian orang-orang sekuler nih ya, orang-orang hedon bilangnya begini, kalau pilih perempuan berjilbab kan kita gak tahu kalau kupingnya 1 gimana, kalau rambutnya botak gimana? Gimana caranya? Mendingan yang udah jelas-jelas aja kelihatan rambutnya, gampang. Kita bisa pilih, kita bisa ambil utusan kita, saudara kita yang perempuan untuk melihat fisik wanita tersebut. Kemudian nanti baru diceritakan kepada kita, itu caranya. Kemudian yang kedua, lihat keturunannya. Apakah berasal dari keturunan yang baik-baik atau tidak? Karena ternyata mereka itu sangat berpengaruh terhadap diri pribadi seseorang. Lihat apanya lagi? Hartanya. Mau pilih yang kaya, boleh enggak? Boleh banget ya. Kalau bisa sih yang ganteng, ya Allah, yang keturunannya baik, ya Allah, yang kaya, ya Allah, sama yang agamanya bagus, ya Allah. Kan doa kita kalau doa mesti maksimal ya, walaupun kenyataannya gak gitu-gitu banget sih. Tapi gak ada salahnya kita berdoa secara detail, meminta petunjuk kepada Allah untuk memberikan yang terbaik. Maksud di sini harta itu apa? Gak perlu yang kaya raya banget. Kalau kaya raya banget sih alhamdulillah. Tapi setidaknya dia butuh, dia memerlukan, dia ada di dalam dirinya semangat untuk bekerja keras dan bertanggung jawab. Sehingga kalau satu saat lampi roda berputar, ia tetap bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Di surat An-Nisa 34 dia paham, dia sebagai seorang pemimpin bagi perempuan karena kewajibannya salah satunya menafkahi. Namun yang terbaik, pilih agamanya. Pilih agama, kalau gitu aku mau pilih yang lulusan Madinah aja, ah kayak Ustadz Bahtiar Nasir. Tuh. Ya, yang kayak Ustadz BN cuma satu bu, cari aja yang lain ya. Mau kayak siapa nih, Ustadz ini ah, lulusan ini, lulusan itu, atau yang hafal sekian ratus hadis, atau yang hafiz, yang hafal 30 juz, atau yang lain-lain, silahkan. Tapi ingat bahwa agama adalah akhlak. Agama adalah akhlak. Begitu banyak orang tahu teori agama, tapi akhlaknya tidak begitu banyak. Banyak tahu hukum agama, tapi akhlaknya berbeda dengan apa yang ia tahu. Banyak gak? Banyak. Jadi pilih pasangan itu lihat dari akhlaknya, karena agama itu dari akhlak. Akhlak yang baik taunya dari mana? Lihat pergaulannya. Karena teman-teman itu cerminan dari dirinya. Aku tuh baik, iya, tapi baik di lingkungan maksiat. Sama aja standar baiknya orang yang buat maksiat sama standar baiknya orang-orang solih berbeda. Kalau pergaulannya sudah buruk, jangan dipilih. Kan kita sudah tahu ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wangi. Kita berteman dengan pandai besi, kecipratan api. Pilih yang akhlaknya baik. Kenapa sih harus yang akhlaknya baik, harus yang agamanya baik? Karena kata Ali bin Hasan bin Ali dikatakan, kalau engkau memilih agamanya, ketika dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Ketika dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menzolimimu. Sehingga kalau ada bapak-bapak yang dipilih oleh ibu karena agama, dia paham sang bapak-bapak ini apa pahamnya. Kata sabda Nabi apa? La tadribul wajah. Bapak-bapak kalau lagi marah, kalau agamanya baik, gak mungkin mukul wajah istrinya. La tuqabbih, tidak mungkin mencaci maki. Semarah-marahnya orang yang punya agama baik, tidak ada keluar caci maki itu. Apalagi kata-kata kebun binatang, tidak ada. Kenapa? Karena dia orang beriman, takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Kalau pilih suami dari yang baik itu, agamanya baik, maka la tahjur ila fil bait. Dia tidak mendiamkan, tidak memboikot sang istri kecuali di rumahnya sendiri. Lihat tuh, adab-adabnya tuh. Itu dia. Pertama, diawali dengan memilih pasangan yang baik terlebih dahulu. Memilih pasangan baik berikutnya, kalau ingin menjadi ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat, setelah memilih pasangan yang baik, kemudian yang kedua, wahai teman-teman yang belum menikah, prosesnya pun harus baik. Engkau mengatakan menikah untuk menyempurnakan agamamu setengah din, tapi engkau rusak proses itu dengan proses-proses yang kotor. Apa itu proses yang kotor? Laki-laki dan perempuan berduaan, sesolih apapun engkau, pasti engkau akan terjerumus juga. Betul enggak? Enggak peduli setan tidak pandang bulu, mau jilbabnya panjang, mau janggutnya panjang, kalau sudah berduaan, setan akan bujuk lewat situ. Maka ada perempuan-perempuan yang tidak bisa menjaga kesucian dirinya. Bahkan ada sebuah kisah nyata, saya ingin menceritakan ini, biasanya saya sering ceritakan supaya menjadi pembelajaran bersama. Kisah nyata yang saya dengar waktu saya awal kuliah. Ikhwan dan akhwat, laki-laki solih dan perempuan solihah hendak melangsungkan pernikahan beberapa bulan ke depan. Pada hari itu mereka hendak mencari rumah, hendak melihat-lihat rumah. Namun pada hari itu tidak ada satu keluarga pun yang bisa mendampingi mereka untuk melihat rumah. Lalu apa yang terjadi? Terpaksa sekali ikhwan dan akhwat ini, laki-laki baik dan perempuan baik ini, akhirnya satu mobil berdua. Gak ada siapa-siapa yang bisa menemani. Akhirnya pergilah ke sebuah rumah yang mereka mau beli rumah itu. Masuk ke dalam rumah itu, apa yang terjadi? Sang perempuan masuk ke dalam kamar mandi, ternyata banyak kecoaknya. Perempuannya ketakutan, jerit-jerit. Sang laki-laki pun menyelamatkan, masuk ke dalam kamar mandi. Sudah bisa ditebak apa yang terjadi? Selanjutnya di rumah kosong itu dengan lihai setan membujuk, akhirnya terjadilah. Kata si ikhwan, laki-laki solih itu, tenang wahai calon istriku, sebentar lagi kita juga akan menikah, tinggal kita bertobat kepada Allah saja. Namun di detik-detik menjelang hari pernikahan, dapat kabar sang calon suami ketabrak meninggal dunia. sang perempuan taspek lagi hamil. Na'udzubillah min zalik. Perempuan solihah, laki-laki solih yang hendak menikah, justru setan menggoda dengan sangat dahsyat. Ia pun hamil tanpa memiliki suami, zina. Di dalam Al-Quran bukan jangan berzina, tapi la taqrabu zina. Untuk menjadi calon ibu yang baik, pembuat generasi yang baik adalah orang-orang yang la taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Zina para gadis, zina para lajang yang dilakukan adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun supaya mereka bertaubat. Zina orang yang sudah menikah dirajam sampai mati. Apa itu dirajam? Dikubur sampai leher, dilempari batu sampai mati. Kenapa lebih berat hukumannya? Karena mereka sudah mendapatkan yang halal, sudah merasakan yang halal, tapi dia cari yang haram. Makanya hukumannya sangat berat. Itu masya Allah, pilih pasangan yang baik. Pasangan yang baik adalah perempuan-perempuan, laki-laki yang la taqrabu zina, innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Zina perbuatan yang buruk, satu jalan yang keji, satu jalan yang buruk. Allah tidak mengatakan jangan berzina. Allah katakan jangan dekati zina. Apa yang kau pandang ini yang haram adalah zina. Tapi orang-orang bilang pandangan pertama bonus, sehingga dipantengin terus tuh cewek cantik. Masya Allah, cantik bener nih cewek. Masya Allah. Ada yang begitu. Kan pandangan pertama bonus. Kalau pandangan kedua baru harus dipalingkan. Kalau gitu pantengin aja tuh cewek cantik. Tuh hati-hati. Memandang yang haram adalah zina, mendengar yang haram adalah zina, memegang yang haram adalah zina, melangkahkan kaki ke tempat-tempat haram zina, hati memikirkan yang bukan haknya adalah zina. La taqrabu zina. Semoga kita terlindung dari perbuatan zina, karena ternyata sekian persen di kota di Indonesia ini sudah tidak rawan lagi. Puluhan persen, dikatakan sampai 60% gadis-gadis tidak rawan lagi. Menyedihkan? Menyedihkan. Bagaimana engkau bisa menjadi ibu yang mencetak generasi-generasi hebat kalau masa mudamu kau hancurkan dengan perbuatan-perbuatan seperti itu? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti. Kelak tidak ada seorang pun yang dapat menaungi, menolongnya kecuali Allah. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Rasul dan Allah sendiri gak bilang orang tua yang taat padaku, tidak. Orang tua justru emang harus taat karena udah bau tanah. Kalau gak taat aneh. Nenek-nenek maksiat aneh karena udah ringkih, udah gak kuat. Tapi justru anak-anak muda yang apabila mereka menahan hawa nafsunya, mereka tahan gejolak hawa nafsunya, maka itulah yang akan dinaungi oleh Allah. Mereka mampu melakukan maksiat tapi mereka tahan karena takut pada Allah. Yang berikutnya siapa? Pemuda-pemuda yang diajak zina oleh perempuan cantik tapi dia menolak karena dia takut pada Allah. Itu orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Luar biasa, masya Allah. Maka apa yang harus dilakukan di surat An-Nur 30-31? Ini kita membahas nanti untuk menjadi ibu yang hebat. Pertama dulu, dari awal ini, selain menjadi diri yang baik, pasangan yang baik, prosesnya baik. Caranya seperti apa? Belajar dari surat An-Nur 30-31. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Qulil mu'minat yaghuddna min absarihim wa yahfadzna furujahun. Katakan pada, hanya untuk yang beriman saja, katakan pada laki-laki beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Katakan pada perempuan-perempuan beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Pandangan, kemaluan dijaga. Jaga kesucian dirimu, jaga kesucian anak-anak perempuanmu. Zaman sekarang ibu-ibu justru mengatakan, bapak-bapak justru mengatakan, malam minggu nak, gak pergi sama pacar. Ada yang begitu? Masih jomblo saja. Ada yang begitu? Kok jomblo sih, pergi sana berduaan tuh sama pacar khusus malam minggu, boleh pulang sampai jam 12 malam. Ada yang begitu? Dirimu menjerumuskan anakmu sendiri. Bagaimana kita lihat tengah malam anak-anak perempuan keluyuran, di mana orang tuanya? Banyak gak? Bu, Pak, banyak gak anak perempuan keluar dengan baju-baju terbuka dengan laki-laki naik motor kesana kemarin, naik mobil pergi ke tempat-tempat hiburan malam? Banyak? Banyak, di mana orang tuanya? Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang anak pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang tua itu datang pada Umar bin Khattab dan mengadukan perbuatan anaknya. Wahai Umar, Amirul Mukminin, anakku ini durhaka sekali padaku. Apa kata Umar bin Khattab? Panggil anak itu kemari. Aku mau memberikan nasihat kepadanya. Sebelum Umar bin Khattab mengatakan nasihat pada anak itu mengatakan, tunggu dulu Amirul Mukminin. Adakah hak dari seorang anak yang didapatkan dari orang tuanya? Ada, kata Umar bin Khattab. Apa? Kata sang anak. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Memberikan ibu yang baik, memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan Al-Quran atau pendidikan agama. Apa kata anak tersebut? Ketiga-tiganya orang tuaku tidak melakukannya kepadaku. Maka kata Umar bin Khattab, orang tuamu sudah durhaka sebelum engkau durhaka kepada orang tuamu. Orang tuamu durhaka pada sang anak sebelum sang anak durhaka kepadanya. Artinya apa? Pilih pasangan yang baik, berikan nama yang baik, kemudian berikan pendidikan agama. Tadi kita membahas untuk menjadi ibu yang hebat, generasi pembentuk generasi yang hebat adalah pilih pasangan baik. Prosesnya pun harus baik. Prosesnya jangan dikotori dengan hal-hal hawa nafsu yang tidak bisa engkau jaga. Begitu indah Islam itu, ternyata sangat luar biasa. Kemudian ini yang paling penting, terakhir karena sudah off ya, cepat sekali ya, sudah harus selesai sayanya. Terakhir Bapak dan Ibu semua, untuk ibu-ibu, bagaimana mungkin mendidik, membuat anak itu baik kalau kita tidak baik? Seorang ibu yang baik mampu mendidik anak-anaknya menjadi baik, anak-anak baik jadi generasi baik, generasi baik jadi umat baik. Dari siapa? Ibu. Perempuan yang rusak, bagaimana mungkin bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik? Sehingga wahai para ibu, tugasmu adalah madrasah pertama, pendidik pertama. Begitu banyak orang-orang menyerahkan pendidikan kepada babysitter, menyerahkan pendidikan kepada mbak di rumah. Mbak di rumah tugasnya membantu pekerjaanmu yang lain-lain, tapi khusus pendidikan agama adalah tanggung jawabmu. Al-Quran memang banyak membahas tentang tugas seorang ayah mendidik anaknya, seperti Luqman yang sudah dijelaskan oleh Bapak Profesor Didin Hafiduddin tadi. Tapi ibu pun tidak kalah penting, karena ibu adalah kepala di rumah tangganya. Ibu adalah kepala di rumah tangganya. Anak adalah peniru paling ulung, ibu-ibu, bapak-bapak. Peniru paling hebat di dunia ini siapa? Anak-anak. Dia meniru apa yang dia lihat, dia meniru apa yang dia dengar, dia meniru semua perbuatan-perbuatan kita. Maka kalau anak nakal, wahai para ibu, kulu kalam addu'a, setiap perkataan adalah doa. Jangan sekali-kali terlontar dari mulut, khusus mulut para ibu, dasar anak nakal, dasar anak bodoh. Maka nanti anakmu akan menjadi anak nakal dan anak bodoh. Kenapa engkau tidak katakan anak solihah? Masya Allah, anak solihah. Katakan seperti itu. Supaya apa? Supaya anak yang nakal itu menjadi anak solih dan soliha. Biasakan perkataan-perkataan yang baik. Jangan memukul anak, wahai ibu. Sering kita lihat banyak ibu-ibu yang mencubit anaknya. Ekspresinya sih biasa aja, tapi tangannya ya. Dicubit anaknya, dipukul anaknya. Tidak akan disayangi oleh Allah orang yang tidak menyayangi. Kata Rasul apa? Waktu Rasul lagi gendong bayi yang pipis, sang ibu mengambil paksa bayi tersebut, kata Rasul apa? Pipis ini bisa dihilangkan dengan air, bisa dibersihkan, tapi hati anak itu belum tentu engkau bisa bersihkan, belum tentu engkau bisa sembuhkan. Sehingga bagi kita-kita semua yang bertekad untuk menjadi ibu-ibu solih, ibu-ibu soliha, bapak-bapak yang solih, tanggung jawab terutama karena saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan kepada para ibu, mari kita berusaha termasuk saya, senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka samii'ud du'a. Kita berdoa anak kita menjadi anak-anak yang solih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah anak sebagai penyejuk hati, karena ternyata posisi anak di dalam Al-Qur'an di surat At-Taghabun 14 sampai 15 ada yang menjadi musuh, ada yang menjadi cobaan bagi kita. Maka ketika kita paham doa seorang ibu langsung didengar tanpa hijab oleh Allah, maka doakan yang baik-baik, berikan contoh yang baik-baik. Kita pengen anak kita hafal Quran, ibunya sendiri setiap hari dengar lagu-lagu. Ya Bu, lebih hafal lagu dibanding hafal Quran. Malu tidak? Malu. Anak PAUD saja nih, acaranya Ustadz Bahtiar Nasir hafiz Quran nanti. Anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun aja sudah hafiz. Tapi si ibu-ibu, kita pengen anak kita hafal Quran, dirinya sendiri gak belajar Quran. Mana kutwa hasanahnya? Mana contoh yang baiknya? Kita serahkan pendidikannya seluruhnya pada orang lain. Ibunya sendiri tidak begitu, bapaknya sendiri tidak begitu. Bagaimana mungkin bisa menciptakan anak-anak yang hebat? Sehingga untuk bapak dan ibu, untuk saya pribadi, bertekad untuk menjadi kutwa hasanah. Caranya apalagi? Ini nasihat untuk saya pribadi. Pertama, di dalam Al-Quran seluruhnya diajarkan kepada kita semua untuk mendidik anak tauhid dulu. La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. La ta'budun illallah, surat Al-Baqarah 83, jangan menyembah selain Allah. Itu dulu, mendidik anak tauhidnya dulu kuat, sehingga kelak ibu dan bapak mau menyekolahkan dia ke luar negeri, mau menyekolahkan dia dimanapun, kokoh akidahnya, kokoh imannya, sehingga dia tidak bisa untuk diwarnai, tapi dia mewarnai dengan Islam rahmatan lil alamin. Karena apa? Kokoh tauhidnya. Bisa kokoh tauhid kenapa? Karena bapaknya hebat, tauhidnya kuat, ibunya kokoh tauhidnya, bersinergi menghasilkan anak-anak yang hebat. Penting satu lagi, ini seringkali dilupakan. Sebelum saya selesai, sudah selesai ya, mohon maaf agak over durasi ya. Satu lagi, bapak dan ibu kalau ingin menghasilkan, mendapatkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, nasihat untuk diri saya pribadi, cara membuatnya pun harus ada adab-adabnya. Jangan langsung tancap gas aja. Apa itu? Wudu dulu. Setelah itu doa, hafalkan doa ini. Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Itu doa apa? Doa berjimat. Supaya anak yang lahir tidak diganggu oleh syaitan. Lihat, prosesnya baik, mulai dari pilih pasangan yang baik, cara pembuatannya, prosesnya baik, kemudian mendidiknya dengan Al-Quran dan Tauhid, maka ia akan menjadi generasi-generasi kebanggaan Allah dan Rasulullah. Mau Bu, Pak? Sekarang malaikat lagi banyak karena ini majelis ilmu. Saya hanya minta satu doa dari Bapak dan Ibu semua. Saya ingin sekali anak saya, umur 6 bulan, saya panggil Ustazah Maryam. Umur 6 bulan udah saya panggil Ustazah Bu, ya. Jadi mohon doanya Bapak dan Ibu, kelak ia bisa memberikan pencerahan untuk banyak orang, mencintai Allah dan Rasulnya. Ini ada ribuan orang mengaminkan kan. Maka doakan semoga anak-anak saya, anak kita kelak semuanya akan menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Sekali lagi kita berdoa sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah menganugerahkan pasangan dan anak-anak kita sebagai penyucuk hati kita, dan kita menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita saling mendoakan satu sama lain. Bertemu lagi insyaallah, kalau tidak di dunia, di syurganya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.